Nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa dan bertemu kembali pada kajian intensif pelajaran kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita ini yang kita kaji setiap hari ba'da asar. Dan kita masih pada faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kembali bacaan kita. Faedah yang ke 15 dari hadis tersebut adalah ibahatu enam. Yang ke 16, umqu ilmi salaf lima'rifatihim anna al-madhkurina fil hadith lam yanalu hadhihi al-manzilata illa bi'amal. Dalamnya ilmu mereka para salaf. Hadis ini menerangkan kepada kita dalamnya ilmu mereka para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab itu disebabkan amalan-amalan yang telah mereka amalkan. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan ada dari umat beliau yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung masuk rumah setelah itu tanpa menyebutkan apa amalan yang mereka lakukan sebelumnya. Maka para sahabat pun berdiskusi di antara mereka dan saling menyebutkan apa amalan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan keutamaan tersebut. Maka di antara mereka ada yang menyebutkan karena mereka adalah ahli tauhid, semenjak lahir sampai matinya tidak pernah berbuat syirik. Ada pula di antara mereka bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan keutamaan tersebut dikarenakan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Intinya semua mereka menyebutkan hal itu diperoleh oleh mereka karena amalan yang telah mereka lakukan. Tiada satupun di antara mereka yang menyebutkan alasannya karena dia hanya sekadar anak Pak Kiai, dia keluarga Pak Kiai dan seterusnya. Tidak demikian. Ini menerangkan kepada kita dalamnya ilmu mereka, pengetahuan mereka, bahwa keutamaan tersebut diperoleh oleh mereka karena amalan yang telah mereka lakukan. Karena ayat dan hadis menunjukkan bahwa seorang mukmin memperoleh syurga Allah Jalla wa Ala dengan rahmat Allah Jalla wa Ala itu disebabkan dikarenakan amalan saleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, dia lelaki ataukah wanita, dan dia beriman dengan iman yang benar, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah dan akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini juga pelajaran bantahan kepada orang-orang yang mereka hanya bersandar kepada kesalehan atau keilmuan nenek moyang mereka. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah putri beliau radhiyallahu anha, ya Fatimah binta Muhammad, anqidi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkanlah diri engkau dari neraka Allah dengan beriman dan beramal saleh, karena aku tidak akan dapat menyelamatkan engkau dari siksaan Allah Jalla wa Ala. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." apabila seorang telat beramal, maka nasabnya tidak akan dapat mempercepatkannya. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan mudah futur, jangan mudah lemah, karena derajat seorang hamba di dalam syurga Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan amalan yang ia lakukan ketika di dunia. Baik, pelajaran yang ke-17 adalah hirsus salafi 'alal khairi wal munafasah 'alal a'mali shalihah. Semangatnya mereka ulama salaf melakukan kebaikan dan berlomba-lomba melakukan amal saleh. Di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita tersebut kepada mereka, maka langsung di antara mereka berdiri dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ia termasuk dari golongan tersebut. Nah, dan juga kriteria dan penyebutan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam diskusi mereka tersebut bahwa keutamaan itu diperoleh karena amalan-amalan besar yang telah mereka kerjakan. Pelajaran yang ke-18 yang dapat dipetik dari riwayat tersebut adalah anna tarkar ruqyah wal kay min tahqiqi tauhid, bahwa meninggalkan ruqyah dan kay bentuk perrealisasian terhadap tauhid. Sebuah faedah yang perlu diperhatikan terhadap terkait ruqyah, ya. Yang pertama adalah meruqyah orang lain. Ini sesuatu yang mulia. Apabila seorang melakukannya dengan niat yang ikhlas mengharap pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, dengan membantu saudaranya yang butuh di ruqyah tersebut, selama ruqyah tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka sungguh dia telah melakukan amalan yang baik. Itu berbuat baik kepada seorang mukmin, masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah, para sahabatnya pun pernah meruqyah. Nah, yang kedua, dia diruqyah oleh orang lain tanpa memintanya. Ini juga tak tercela. Ya, tidak menyebabkan ia terluput dari keutamaan yang Nabi sebutkan dalam riwayat ini, yaitu akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah diruqyah oleh Jibril alaihi salam, dan para sahabatnya pun pernah diruqyah. Nah. Yang ketiga, dia tidak meminta diruqyah, akan tetapi orang lain datang meruqyahnya, kemudian dia melarang orang lain tersebut meruqyah dirinya. Maka ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika diruqyah oleh Jibril dan Aisyah radhiyallahu anha tidak menolaknya. Demikian juga para sahabatnya ketika diruqyah, mereka tidak menolaknya tatkala hal tersebut bukan permintaan dari dirinya. Tingkatan yang berikutnya, yang kelima, adalah dia meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Maka dia dikatakan telah melakukan suatu sebab yang makruh, bukan haram. Dia tidak jatuh ke dalam dosa, akan tetapi dengan perbuatan tersebut, permintaan tersebut, dia terluput dari keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Kemudian faedah berikutnya terkait meminta ruqyah, perlu diketahui sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwa ini maksud dengan tidak meminta ruqyah di dalam hadis ini adalah ruqyah yang bertentangan dengan syar'i. Adapun kalau dia meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya, dan ruqyah yang dilakukan tersebut adalah ruqyah yang sesuai dengan syariah, hanya dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, doa-doa yang telah waris dalam agama ini, atau doa-doa yang artinya bagus, ya, tidak mengandung kesyirikan atau kebid'ahan, ya, juga maka tidak mengapa tidak membuat ia terluput dari keutamaan ini. Apa yang membuat mereka menafsirkan demikian? Mereka beralasan untuk mempertemukan hadis ini dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahihul Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Aisyah apabila beliau tertimpa ain agar meminta untuk diruqyah. Hadis tersebut dalam Sahih Bukhari, ya. Nabi memerintahkan beliau untuk meminta diruqyah. Kemudian alasan yang lainnya bahwa meminta ruqyah itu tidak ada bedanya dengan meminta untuk diobati dengan selain ruqyah yang itu diperbolehkan dalam agama kita secara umum. Ya, meminta untuk diobati dengan diberikan madu atau obat yang lain, semuanya itu ada unsur meminta kepada makhluk di situ, ya, dan itu tidak dicela di dalam agama. Oleh karenanya Syekh Bin Baz rahimahullahu taala dalam fatwa beliau di dalam ad-dur ala nah, fatwa beliau dalam Ad-Dard menyebutkan bahwa seorang yang istiqamah di atas perintah-perintah Allah, istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, kemudian suatu ketika dia butuh ruqyah, maka dia pun meminta kepada orang lain, kemudian ruqyah tersebut pun sesuai dengan syar'i, dan dia meninggal di atas istiqamahnya di atas agama Allah Jalla wa'ala, dia juga akan mendapatkan keutamaan ini, masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Naam, ya. Adapun masalah qai, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kesimpulan yang indah terkait pengobatan qai ini. Karena hadis-hadis yang datang berkaitan dengan pengobatan qai ini banyak dan beraneka ragam. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa hadis-hadis tentang qai ini ada 4 macam. Yang pertama, hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW telah melakukannya. Asani, yang kedua, adamu mahabbatihi. Dalam sebagian hadis menyebutkan bahwa Nabi tidak mencintai kai, wa ana akrahu kai. Model hadis yang ketiga, macam hadis yang ketiga adalah as-sana ala tarkih, pujian Nabi SAW kepada orang yang meninggalkan kai. Yang keempat adalah larangan Nabi SAW dari pengobatan kai. Maka Imam Ibn Al-Qayyim menyimpulkan dan mengompromikan 4 bagian hadis Nabi SAW tersebut terkait pengobatan kai. Kata beliau, wala ta'urada bainaha, tiada kontradiksi antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya. Bagaimana beliau mengompromikannya sehingga tidak dikatakan adanya kontradiksi antara hadis-hadis tersebut? Beliau katakan, fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazihi. Hadis-hadis yang menyebutkan Nabi telah melakukannya itu menunjukkan bolehnya pengobatan kai. Wa adami mahabbatihi la yadullu ala al-man'. Hadis-hadis yang menyebutkan Nabi tidak mencintai kai itu tidak menunjukkan beliau melarang kai. Sementara hadis-hadis yang menyebutkan Nabi memuji orang yang meninggalkan kai itu menunjukkan bahwa tidak melakukan pengobatan kai itu lebih utama. Wa amma nahyuhu. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan Nabi melarang pengobatan kai, maka itu menunjukkan hukumnya makruh. Ini kesimpulan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait hadis-hadis Nabi SAW dalam permasalahan pengobatan kai yang kesannya sebagainya itu berkontradiksi dengan yang lainnya. Maka demikian penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam mengkompromi dan mempertemukan hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Naam, ya. Pelajaran yang ke-19 adalah talabud du'a minal fadhili fi hayati. bolehnya meminta kepada orang yang mulia untuk mendoakan diri kita dengan kebaikan apabila orang tersebut masih hidup. Ini syaratnya ya. Dia masih hidup, syarat lainnya dia masih dia hadir di sisi kita. Dia hadir di sisi kita. Kemudian dia mendengarnya. Ini syaratnya. Apabila orang tersebut orang yang mulia, kita katakan kepadanya, wahai fulan, doakan ana istiqamah di atas agama Allah. Doakan ana diberikan kesabaran dalam menerima musibah yang sedang menimpa saya ini, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang kita harapkan kepadanya untuk memintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Syaratnya dia masih hidup, dia hadir dan mendengarnya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ukasyah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Ya. Juga di antara dalil yang menerangkan boleh hal ini, walaupun kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang tersebut memang orang yang dikenal mulia dengan ilmu dan amalnya, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tabi'in yang mulia Uwais Al-Qarni, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apabila Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarni, agar Umar meminta kepadanya memohon ampunan kepada Allah untuk Umar. Hadis yang masyhur. Oleh karenanya begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, beliau pun meminta kepadanya agar berdoa kepada Allah memohon ampunan kepada Umar. Uwais Al-Qarni bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang tabi'in mukhadaram. Nah. Ini menerangkan hal itu boleh, ya. Akan tetapi sebagian para ulama menyebutkan apabila hal ini dilakukan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun boleh, tetapi bukanlah sesuatu yang mulia untuk dilakukan, apalagi menjadikan ini sesuatu yang sering dilakukan. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena doa merupakan ibadah yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada setiap individu hambanya melakukannya, baik yang taat maupun yang banyak melakukan maksiatnya. Allah Jalla wa'ala di dalam banyak ayat menyatakan atau menganjurkan kita berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang kedua, apabila seorang meminta kepada orang lain untuk mendoakan dirinya dan kebaikan, di dalam itu ada unsur meminta kepada makhluk. Dan hukum asal meminta kepada makhluk sesuatu yang tak terpuji dalam agama ini. Yang ketiga, ini seakan-akan menunjukkan dia tidak pede untuk berdoa langsung kepada Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan dia berprasangka kalau dia yang berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkannya. Nah, kini ada unsur berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, hal itu tidak baik dilakukan, ya, kepada selain Nabi SAW. Nah. Adapun tentang Uwais Al-Qarni, maka Uwais Al-Qarni orang yang telah mendapatkan pujian khusus dari Nabi SAW dan telah disebutkan khusus bahwa doanya itu mustajab di sisi Allah Jalla wa'ala. Kecuali hal itu dilakukan karena alasan kita meminta kepada seorang yang taat kepada Allah untuk mendoakan kita dengan kebaikan karena alasan agar dia mendapatkan doa malaikat dengan mendoakan kita, maka ini terpuji, ya, tidak mengapa, karena pada hakikatnya kita melakukan kebaikan untuknya, bukan meminta sesuatu kepadanya agar dia mendapatkan doa malaikat. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seorang muslim mendoakan saudara muslimnya dengan kebaikan melainkan malaikat menjawabnya, wala ka bimisli, untuk kamu yang serupa dengan itu. Nah, maka tindakan tersebut adalah sikap yang terpuji. Baik, barakallahu fik. Pelajaran yang ke-20 dari hadis di atas adalah alamun min alami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. Riwayat ini menerangkan kepada kita salah satu dari tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Ukasyah radhiyallahu an yang beliau kabarkan termasuk dari 70,000 yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan azab, beliau mati dalam keadaan husnul khatimah, mati syahid pada peperangan melawan orang-orang yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Perang ya orang-orang yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu an, dan juga perang Musailamah al-Kadzab. Nah, beliau mati syahid dalam perang tersebut, menunjukkan bahwa beliau mendapatkan keutamaan tersebut bukan semata-mata karena beliau awal masuk Islam atau sekedar dikenal oleh Nabi, tidak, tetapi karena memang beliau memiliki amalan yang luar biasa dalam Islam. Sebelumnya beliau telah menyaksikan perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah perang yang sangat mulia di dalam Islam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pun beliau masih istiqamah, rajin ikut jihad syar'i. Ini antaranya adalah perang melawan Ahlu Riddah sampai beliau mati syahid dalam perang tersebut. Naam, barakallahu fik. Al-wahid wal-ishrun, pelajaran yang ke-21. Fadilatu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Riwayat ini menerangkan kepada kita keutamaan Ukasyah, di mana beliau telah difonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Atsani wal 20, pelajaran yang ke-22 yang dapat dipetik dari riwayat di atas adalah istimalul ma'aridhi wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yaqul lirajul al-akhar lasta minhum. Bolehnya menggunakan kata-kata yang bersayap dan mulianya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak berkata kepada seorang laki-laki yang bangun setelah Ukasyah dan meminta kepada Nabi untuk mendoakan diri dia sebagaimana Nabi telah mendoakan sahabat Ukasyah termasuk dari 70,000 yang akan masuk syurga dan masuk ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Ya, Nabi hanya menjawab sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului engkau dalam permintaan ini. Beliau tidak menyatakan kepadanya, kamu tidak cocok ya untuk dimasukkan ke dalam golongan tersebut, kamu orang yang enggak pantas. Tidak. Nabi hanya menggunakan kata-kata yang bersayap, yang mana kata tersebut ya tidak menyinggung hati lelaki tersebut, karena tidak ada vonis kejelekan terhadap dirinya dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersayap atau umum tersebut. Dan sebagian para ulama yang mensyarah hadis ini membahas apa sebab Nabi tidak menyatakan lelaki yang kedua ini setelah yang bangun setelah Ukasyah tidak termasuk dari golongan tersebut. Apakah karena dia seorang munafik ataukah sebab yang lainnya? Sebagian ulama ada yang menyebutkan sebabnya karena dia adalah seorang munafik. Tapi karena yang namanya munafik itu keumuman manusia tidak mengenalnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada berita dari Allah Jalla wa Ala terkait nama-nama mereka dan itu pun sebagiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab demikian. Di antara para ulama ada yang menjawab sebabnya bukan itu. Kenapa? Karena untuk memvonis dia munafik kita butuh dalil yang pasti. Ya. Karena kalau salah vonis, ini sebuah kedustaan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban yang paling baik adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan pada pelajaran yang berikutnya, yaitu 23, saddu dzara'i' li an la yaquma man laysa ahlan fayurad. Beliau ingin menutup pintu Karena kalau beliau jawab juga permintaan yang kedua ini, nanti berdiri lagi orang yang ketiga, berdiri lagi orang yang keempat, kemudian nanti berdiri orang-orang yang memang mereka tidak berhak diberikan keutamaan tersebut. Tetapi tatkala mereka ditolak, akan timbul fitnah karena yang lain telah diberikan keutamaan tersebut kepadanya. Maka Nabi SAW langsung menutup pintu tersebut. Nah, ini juga menerangkan kepada kita bahwa ada beberapa kondisi kita penting menggunakan kata-kata bersayap demi suatu kemaslahatan atau demi menutup suatu kejelekan. Akan tetapi kata para ulama, akhlak orang yang mulia, orang yang jujur, tidak memperbanyakkan penggunaan kata-kata yang bersayap ini. Kenapa? Karena orang yang suka menggunakan kata-kata yang bersayap, nanti dia mudah difonis sebagai pendusta oleh manusia. Oleh karenanya, at-tawriyah sebagian ulama menyebutkan saudara kecilnya dusta. Ya, kecuali karena suatu maslahat. Ya, terkadang seorang harus menggunakan kata-kata yang bersayap, bahkan kata Syekh Utsaimin terkadang bisa wajib apabila ada maslahat besar seperti menyelamatkan nyawa seseorang. Beliau menyebutkan contoh yang kurang lebih di dalam syarah Al-Arba'in. Seorang melihat ada orang yang sedang dikejar untuk dibunuh. Lewat di depannya, di saat itu dia sedang berdiri. Tak lama kemudian datanglah sebagian orang yang mengejarnya tersebut. Bertanya kepadanya, apakah kamu melihat ada orang yang lewat di sini barusan? Dia pun menjawab, selama saya duduk, saya tidak melihat siapapun lewat di depan saya. Benar kan? Dia kan enggak dusta. Karena dia melihat tadi ketika berdiri. Adapun ketika dia duduk, selama ia duduk, dia belum pernah melihat ada orang yang lewat di depannya. Nah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila kondisinya darurat untuk menyelamatkan nyawa, kehormatan dan harta, Islam boleh seorang membolehkan seorang berdusta. Ya. Apa dalilnya? Yang pertama, keumuman dalil dalam paksaan. Apabila seorang dimaafkan mengucapkan kata-kata kufur, ya, mengucapkan kata-kata kufur seperti yang dipaksakan kepada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, dan Allah bela beliau dengan Allah turunkan sebuah ayat dalam surat An-Nahl, illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Ya. Maka apalagi sebuah kedustaan yang itu di bawah kekufuran demi menyelamatkan nyawa. Ya, misalkan ditanya, apakah ada anak kamu di dalam rumah dan dia tahu anak tersebut ingin dibunuh oleh mereka? Ya, tanpa hak. Maka boleh dia menjawab, tidak ada, demi menyelamatkannya nyawa. Alasan yang kedua, karena Nabi SAW telah membolehkan hal tersebut dalam tiga hal yang itu tidaklah lebih darurat daripada menyelamatkan nyawa, kehormatan atau harta. Yaitu apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan dusta al-kadzib dalam tiga hal. Yang pertama, untuk mendamaikan antara manusia yang telah berselisih. Yang kedua, fi haditsir rajul zaujatahu au haditsal mar'ah zaujaha. Pembicaraan antara dua pasangan suami istri, ya. Yang terkadang saking gombalnya di antara mereka, mereka jatuh ke dalam hal-hal yang itu tidak sesuai dengan realita. Yang ketiga, fil harb, di medan tempur. Karena peperangan merupakan tipu muslihat. Seperti seorang mengeluarkan statement di siaran radionya supaya tidak dibaca oleh musuh di medan perang, telah kami kirim 6.000 pasukan ke lapangan, padahal dia kirim cuma 600 orang. Ini tidak mengapa. Dan Syekh Al-Albani menguatkan bahwa penyebutan dusta ini bolehkan di dalam hadis Ummu Salamah itu bukan sekedar tauriyah. Dengan alasan karena beliau menyebutkan kata al-kadzib di situ. Yang kedua, karena tauriyah dibolehkan tidak hanya dalam tiga hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik, dengan ini kita telah selesai membaca 23 faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dari riwayat di atas. Ada beberapa faedah tambahan sebelum kita akhiri pelajaran sore hari ini. Yang pertama, bahwa penyebutan mereka tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya dan tidak meminta pengobatan kai kepada orang lain. Apakah ini dikiaskan kepada seluruh permintaan yang diminta oleh seseorang kepada orang lain terhadap dirinya, seperti meminta untuk diobati, meminta tolong kepada orang lain mengambil sendalnya, ya, mengangkat barangnya, ataukah hal ini masuk juga masuk ke dalam hal ini melakukan sebab-sebab yang makruh lainnya, ataukah hanya hal ini? Ya, ini sebenarnya telah saya sebutkan secara ringkas dan juga telah saya isyaratkan di awal-awal pelajaran ini, bahwa sebagian para ulama beralasan dua hal ini dianjurkan agar seorang tidak memintanya kepada orang lain karena dua hal ini merupakan dua sebab yang hukumnya makruh dalam Islam. Maka seluruh sebab makruh, ya, dianalogikan ke hukum ini. Ya. Tapi sebagian para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Qaulul Mufid dan juga oleh Syekh Shalih Al Syekh dalam syarah kitab Tauhid beliau yang berjudul At-Tamhid di pembahasan hadis ini, bahwa hal ini khusus hanya untuk tiga perkara ini. Tidak meminta kai, tidak meminta ruqyah, tidak bertatayur. Kenapa dikhususkan kai dan ruqyah? Karena keumuman orang Arab di masa itu dan juga keumuman orang zaman sekarang, kata beliau, mereka benar-benar terikat hatinya dengan pengobatan kai dan ruqyah dan kepada praktisi ruqyah atau praktisi kai tersebut. Mereka menganggap pengobatan kai dan ruqyah itu selalu menyembuhkan, sehingga hati mereka benar-benar terikat dengannya. Maka ini hal ini yang dimaklumi tatkala seorang benar-benar terikat dengan suatu sebab, ini bisa merusak atau akan merusak daripada ketawakalan atau tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak dikiaskan perkara-perkara lain ke dalam hal ini. Ini dikeluarkan oleh Syekh Shalih Al Syekh dalam kitab At-Tamhid, dan Syekh Utsaimin juga menyatakan bahwa apabila seorang menyatakan hanya perkara yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini saja dan tidak dianalogikan kepada hal yang lainnya, maka ini pendapat yang kuat, kata beliau. Nah, barakallahu fik. Bahkan sebagian ulama seperti yang saya sebutkan di atas tadi menyebutkan bahwa mereka tidak meminta ruqyah di dalam hadis ini, maksudnya adalah ruqyah yang berbau syirik atau ruqyah yang di dalamnya ada bid'ah. Ya. Adapun ruqyah yang sesuai dengan syar'i, apabila seorang memintanya kepada orang lain untuk dirinya, kalau dia minta kepada seorang lain itu di luar pembahasan, ya, juga tidak bermasalah. Tidak membuat ia terluput dari keutamaan ini. Kenapa? Karena ini maksud dengan ruqyah di dalam hadis ini adalah ruqyah yang syirik, bid'ah atau ruqyah yang menjerumuskan seorang dari ke dalam syirik atau bid'ah. Nah, untuk mempertemukan hadis ini dengan hadis-hadis lainnya yang di dalamnya Nabi membolehkan bahkan memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah apabila beliau terkena penyakit ain. Nah, barakallahu fikum. Baik, faedah lainnya bahwa penyebutan mereka tidak meminta ruqyah dan tidak meminta kai kepada orang lain tidak menunjukkan tercelanya seorang berobat ketika sakit. Karena Nabi SAW telah memerintahkan kita berobat apabila kita sakit. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan selain mereka berdua, Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa'an. Ibadallah tadawu fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an 'alimahu man 'alima wa jahila man jahila." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah telah menurunkan obatnya. Jadi obat itu lebih duluan diturunkan oleh Allah daripada penyakit. Hanya saja ada yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Naam, ya. Maka seorang jangan salah paham dengan hadis ini sehingga dia meninggalkan sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama dalam berobat. Adapun hukum berobat, maka di antara ulama ada yang berpendapat mubah, ada yang berpendapat mustahab, dan ada yang berpendapat wajib. Wallahu taala alim bisawab. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab keutamaan merealisasikan tauhid. Ya, bab keutamaan merealisasikan tauhid. Bahwa seorang dikatakan telah merealisasikan tauhid apabila dia meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan, meninggalkan bid'ah, dan meninggalkan seluruh maksiat. Itu yang paling sempurna. Naam. Wallahu ta'ala alam isab. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Apakah membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur ada tuntunannya dari Rasulullah? Ana pernah mendengar bahwa keutamaan membacanya dapat mencegah dari kesyirikan. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. La adri. Saya tidak tahu jawaban terhadap pertanyaan ini. Apakah hal ini dianjurkan untuk dibacakan sebelum tidur ataukah tidak? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. La adri. Saya tidak tahu. Andai kata nanti kami dapatkan setelah ini, maka insyaAllah ta'ala akan kami share ke grup Aceh Tafaqquh Fi Din, atau akan kami akan di share oleh Abu Rohid atau yang lainnya insyaAllah ta'ala ke Zoom. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya ada yang lain. Baik, jika tidak ada lagi, maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.